السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، kita lanjutkan kajian fiqih masih hudud, sekarang had riddah, tentang had riddah. Apa yang dimaksud dengan riddah? Di sini musannif mengatakan definisinya rujuul muslim al-aqil al-baligh anil islam ilal kufri bikhtiyarihi duna ikrahin min ahadin sawa'un fi dhalika az-zukuru wal inasu fala ibrata birtidadil majnuni walas sabi li annahum ghairu mukallafin. Yaitu kembalinya seorang muslim yang baligh lagi berakal dari keislaman kepada kekafiran. Dengan apa? Dengan keinginan dia sendiri. Bukan atas paksaan seseorang. Baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga di sini tidak dianggap kemurtadan orang gila dan anak kecil karena tidak mukallaf. Itu definisi musannif. Tapi sebagian ulama, banyak ulama mendefinisikan riddah itu adalah alladzi yakfuru ba'da islamihi biqaulin au fi'lin au i'tiqadin au syakkin, adalah orang yang menjadi kafir setelah dia muslim, baik dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan. Itu definisi riddah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa orang gila anak kecil kemurtadannya tidak sah, karena Rasul mengatakan rufi'al qalamu an salasin salasin anin na'imi hatta yastayghidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Pena diangkat dari tiga orang, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang gila sampai dia sadar, tersadar. Kemudian wal ikrah fit talaffuz bi kalimatil kufri la yukhriju al muslim an dinihi madama al qalbu mutmainnan bil iman. Dipaksaan untuk mengucapkan kalimat kekafiran tidak menjadikan seorang muslim menjadi murtad selagi hatinya teguh dengan keimanan. Dan ikrah yang menjadi rukhsah di dalam kekafiran itu adalah ikrah mulji. Yaitu ikrah yang menghilangkan keriduan dan merusak ikhtiar. Karena ada ikrah yang menghilangkan keriduan dan merusak pilihan, itu ikrah mulji, ancaman dibunuh atau pemotongan anggota badan atau penyiksaan yang dahsyat, ya, yang bisa melenyapkan anggota badan atau nyawa. Itu apa? Menghilangkan keridho kan tidak ridho ketika mengucapkan kafiran, kan? Terus menghilangkan ikhtiar. Ikhtiar itu keinginan sendiri. Ini kan tidak ada jalan lain, kan? Nah, ada ikrah yang menghilangkan ridho tapi tidak menghilangkan ikhtiar. Seperti pemenjaraan, pukulan ringan, pengikatan. Memang ketika mengucapkan kekafiran, ridho tidak? Tidak. Tapi dia masih punya ikhtiar. Punya ikhtiar. Ikhtiaran tidak. Tidak rusak, masih ada ikhtiar. Itu apa? Dia sabar, gitu kan. Itu namanya ikrah yang ghair mulji. Dan yang menjadi rukhsah dalam kekafiran adalah ikrah mulji, yaitu ikrah yang menghilangkan keridhaan dan merusak ikhtiar, atau yang sifatnya tidak ada jalan lain kecuali itu. Berdasarkan kisah Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau dipaksa untuk mengucapkan kekafiran, terus mengucapkannya. Dan dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan, akan tapi orang yang melapangkan dadanya dengan kekafiran, maka atas mereka itu murka dari Allah dan bagi mereka azab yang besar. Di sini kalimat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan, terus walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tapi barang siapa yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka atas mereka murka dari Allah dan azab yang pedih. Di sini, apakah orang yang melakukan kekafiran diponis kafir itu disyaratkan dadanya lapang menerima kekafiran atau tidak? Tidak. Di sini kalimat walakin man syaraha bil kufri sadran itu adalah hukum bahwa orang yang melakukan kekafiran kalau tidak dipaksa, artinya dia sudah melapangkan dadanya dengan kekafiran. Walaupun mengklaim hatinya apa? Beriman, tidak suka. Tapi secara hukum, bahwa orang yang mengucapkan kekafiran tanpa dipaksa, itu berarti telah melapangkan dadanya untuk kekafiran. Dan di sini takfir termasuk hukum-hukum syar'i yang harus merujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah, yang tidak boleh seorang melakukannya atau menceburkan diri ke dalam pengkafiran seseorang yang asalnya Muslim, ya, kecuali memiliki pijakan dalil syar'i. Dalil syar'i juga tahu waqi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi intinya bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan merupakan kekafiran, tidak mesti pelakunya menjadi kafir. Kalau ini secara umum itu kan. Adapun secara rincian kan dalam masail zahirah, adalah masail khafiyah, dalam kaitan syirik akbar dan yang sejenisnya. Itu ada bahasan khusus dalam materi-materi tauhid. Intinya bahwa mengkafirkan seseorang itu harus berpijak kepada dalil syar'i, bukan atas dasar hawa nafsu atau karena sentimen golongan atau ta'asub atau karena permusuhan atau perseteruan. Karena Rasulullah SAW sudah menghati-hatikan dari orang menuduh kafir seseorang tanpa landasan. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim dari Ibnu Umar, "Idza kafara rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Bila seorang mengkafirkan saudaranya, maka salah seorang di antara keduanya telah kembali dengan tuduhan itu. Juga sabda Rasulullah SAW, "Man syahida alla ilaha illallah wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fahuwa al-muslim lahu ma lil muslim wa alaihi ma alal muslim." Akhrajahul Bukhari. Barang siapa bersyahadat la ilaha illallah dan menghadap kiblat kami dan makan sembelihan kami, maka dia muslim, punya hak sebagaimana hak orang muslim, punya kewajiban sebagaimana kewajiban atas orang muslim. Di sini orang yang bersaksi syahadat la ilaha illallah, sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik, dia apa? Tidak disebutlah bersyahadat, walaupun mengklaim bersyahadat. Kemudian di antara contoh-contoh yang merupakan kekafiran adalah mengingkari sesuatu yang diketahui ma'lum fiddin bidarurah. Baik yang kaitan dengan tauhid, orang mengingkari adanya Allah, mengingkari Allah sang pencipta, itu jelas kekafiran secara mutlak, mati baik ada hujah maupun tidak ada hujah. Dan orangnya langsung diponis kafir. Juga mengingkari Al-Quran. Terus mengingkari hari kebangkitan. Hari pembalasan. Itu merupakan kekafiran mengingkari kenabian Rasulullah SAW. mengingkari Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kekafiran. Juga kaitan dengan hal-hal yang syariat, yang maklumah fiddin bid-darurah, seperti wajibnya salat, zakat, shaum, haji, haram, zina, mencuri. Ketika orang mengingkari wajibnya salat, apa? Kafir. Mengingkari wajibnya shaum, zakat, haji, menghalalkan riba, zina, khamar, judi, mencuri, itu kafir. Kalau dia hidup di tengah kaum muslimin, memiliki tamakun dari mengetahui hukum, terus dia mengingkari hal-hal ini, maka dia kafir, kebodohannya tidak dianggap. Kenapa? Dia memiliki tamakun. Kemudian juga termasuk kekafiran juga menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperolok-olokannya atau menghujat salah satu nabi dari Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, istihza bin Nabi, menghujat Nabi, mencela Nabi. Kemudian juga mencela din, menghujat Alkitab, Sunnah, menyebut hukum-hukum Islam tidak adil dalam warisan dan yang lainnya. Dan juga meninggalkan pemutusan dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dan malah menggunakan kitab undang-undang hukum buatan. Itu termasuk kekafiran juga. Kemudian juga seorang mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu. Itu juga merupakan kekafiran. Bahkan orang yang mengklaim sebagai nabi atau rasul atau mengaku dapat wahyu, kafir itu kan. Makanya Sultan Jogja itu kafir berlapis-lapis kan, mengaku dapat wahyu itu juga kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga melemparkan mushaf ke kotoran. Begitu juga kitab hadis dalam rangka istihanah, melecehkannya, sengaja melemparkan. Tapi kalau tidak sengaja, lain lagi. Kemudian juga, contohnya lagi, melecehkan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perintahnya, atau larangannya, atau janjinya. Itu merupakan kekafiran. Terus, pengingkaran dalam hal-hal yang maklumah fiddin bidarurah, yang kaitan dengan syariat, kalau orangnya tidak memiliki tamakun, tidak dikafirkan. Orang mengingkari wajib dan sholat, padahal dia hidup dengan orang kafir asli baru masuk Islam, kan tidak memiliki tamakun. Ketika mengingkari wajib dan sholat, tidak langsung dikafirkan, karena tidak memiliki tamakun. Makanya orang yang baru masuk Islam, hidup negeri kafir asli, atau hidup di pedalaman yang jauh, terus mengingkari hal-hal yang kaitan dengan syariat, maklumah fiddin bidarurah, kalau dia tidak memiliki tamakun, maka tidak dikafirkan. Kemudian juga, kalau permasalahan-permasalahan yang sifatnya ghair maklumah fiddin bidarurah, yang tidak diketahui pasti dalam din ini, hanya diketahui oleh kalangan khusus. Kalau tadi wajibnya sholat, zakat, shaum, haji, haram, zina, mencuri, membunuh, itu semua orang tahu, awamnya maupun ulamanya. Tapi ada hal-hal yang diijmakan oleh para ulama, tapi tidak setiap orang tahu. Bahkan orang yang belajar pun kalau tidak dalam, dia tidak tahu hukumnya. Nah, ketika mengingkari hal-hal semacam ini, orang tidak langsung dikafirkan. Seperti orang dalam Islam, haram apa memadu antara seseorang dengan bibinya atau wanya, menggabungkan. Itu kan tidak setiap orang tahu. Ketika ada orang yang membolehkannya, itu tidak langsung dikafirkan. Begitu juga status seorang yang membunuh secara sengaja itu tidak mendapatkan warisan, umumnya si anak sengaja membunuh bapaknya supaya cepat dapat warisan. Nah, di sini banyak orang tidak tahu bahwa si anak ini tidak tahu, tidak dapat warisan. Ini sebenarnya halal diijmakan, cuma banyak orang yang tidak tahu. Terus juga nenek dapat 1/6 dari warisan. Itu tidak setiap orang tahu. Sekarang jangankan orang awam, mungkin banyak pencari ilmu pun tidak tahu itu kan. Nenek itu dapat 1/6. Dan hal-hal yang lainnya yang tidak diketahui umum oleh kaum muslimin. Terus juga, kalau hal-hal yang sifatnya bisikan-bisikan jiwa, kadang kan jiwa, kadang lagi melamun, kadang lagi apa berpikir, maksudnya nyerempet kepada hal-hal yang apa sulit, dan masih terbesit dalam pikiran, seperti yang dalam hadis hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, la yazalun nasu yatasaalun hatta yuqal hadza khalaqallahul khalqa faman khalaqallah faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Orang senantiasa saling bertanya sampai dikatakan, ini Allah yang menciptakan segala semua makhluk. Terus siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ini kan pertanyaan apa? Bahaya kan ya? Tapi terbesit dalam jiwa, bagaimana? Siapa yang mendapatkan hal itu dalam hatinya, maka langsung katakan, amantu billah, saya iman kepada Allah. Tapi kalau bisikan-bisikan hati, selagi belum diikrarkan, dengan lisan atau anggota badan, belum kena hisab. Rasulullah mengatakan, innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Maksudnya Allah mengampuni bagi umat ini apa yang dibisikkan oleh jiwanya selagi belum berbuat atau belum berbicara. Dalam hadis Sahih Muslim, Abu Hurairah berkata, ja'a unasun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu faqalu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna ay yatakallama bihi. Datang orang-orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertanya, maksudnya kami mendapatkan di dalam jiwa kami bisikan yang apa sifatnya jiwa kami berat untuk mengucapkannya. Sangat takut untuk mengucapkannya. Terus Rasul mengatakan, waqad wajadtumuhu, apakah kalian sudah mendapatkannya, bisikan itu? Mereka mengatakan, na'am ya. Rasul mengatakan, zalika sharihul iman. Itu kemurnian keimanan. Maksudnya, kemurnian keimanan atau ketegasan keimanan lah yang menghalangi kamu dari berbicara tentang apa yang dibisikkan itu atau melakukan apa yang dibisikkan itu. Jadi iman yang menghalangi dari mengucapkannya. Kalau mengucapkan bisa jadi apa? Bukan dia menjadi kafir. Kemudian selanjutnya hal-hal atau konsekuensi akibat kemurtadan. Konsekuensinya seluruh amalan hapus. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Siapa murtad dari agamanya terus mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu lenyap amalannya di dunia dan di akhirat. Kemudian dia mendapatkan murka dari Allah. Tadi Fa alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Bagi mereka murka dari Allah dan azab yang pedih. Kemudian juga kalau dia tidak tobat di dunia, selain di dunia boleh dihukum Islam kena had, di akhirat juga dia diazab kekal dalam api neraka, karena Allah mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di sini kan mereka calon penghuni neraka kekal di dalamnya. Jadi di dunia dia kafir, murtad, di akhirat juga dia kekal dalam api neraka. Kemudian orang yang murtad, tapi murtadnya murtad biasa, dia diistitabah, dikasih tenggang waktu 3 hari untuk berpikir apa dia rujuk atau dieksekusi. Itu namanya istitabah. Kalau seandainya dia tidak mau tobat, nah kasih tenggang waktunya itu 3 hari. Tiga hari. Kalau tidak mau tobat, maka langsung dibunuh. Karena Allah mengatakan, man badala dinahu faqtuluh. Karena siapa merubah dinnya, maka bunuhlah dia. Adapun pembatasan istitabah 3 hari berdasarkan asar, bahwa diriwayatkan bahwa seorang pria datang kepada Umar ibn Khattab terus berkata, apakah kamu punya, Umar bertanya, apakah kamu punya berita baru, bukan berita yang aneh. Maka orang itu mengatakan, iya, na'am rajulun kafara ba'da islami, orang yang menjadi kafir setelah dia muslim. Maka Umar mengatakan, apa yang kalian lakukan terhadapnya? Maka dari utusan mengatakan, kami memenggal lehernya. Maka Umar mengatakan, kenapa kalian tidak menahannya di rumah 3 hari, kemudian kalian kasih makan setiap hari sepotong roti, kemudian kalian ajak dia untuk rujuk dengan harapan dia taubat dan mau menarik diri. Kalau tidak mau, dibunuh. Kemudian selanjutnya, hubungan suami istri dipasah dengan murtad salah satunya. Bahkan di sini lepasnya lepas total. Maksudnya di sini menterji buat lepas total. Dimana kalau seandainya orang murtad itu tobat dan ingin kembali kepada istrinya, maka harus dengan akad baru, mahar baru, akad yang baru juga. Kemudian orang yang murtad itu tidak mewarisi dari saudaranya yang muslim. Dan begitu juga sebaliknya, saudara yang muslim tidak menjadi ahli waris bagi dia. Dan harta yang ada pada orang murtad itu kan dibunuh ya, eksekusi. Murtad itu sama imam. Hartanya apa? Masuk ke Baitul Mal. Rasulullah mengatakan, la yarisul kafirul muslima wala muslimul kafir. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir juga. Hadis sahih. Kemudian selanjutnya, hak perwaliannya gugur, lepas. Seandainya si bapak yang murtad, maka perwalian terhadap anak-anaknya lepas. Atau yang murtad saudaranya, maka perwalian kepada saudarinya juga lepas. Intinya dengan murtad seorang, maka dia tidak memiliki hubungan waris juga hal-hal yang lainnya. Kemudian dia kalau mati tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikubur, tidak dikapankan juga. Ya, seadanya yang dia pakai. Dan juga tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh didoakan yang baik bagi dia ketika dia sudah mati dalam kekafiran. Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wahum fasiqun. Dan jangan kamu menyolatkan seorang pun di antara mereka selama-lamanya yang mati di antara mereka selama-lamanya. Dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan, dikarenakan mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Fasik di sini kafir. Gitu. Jadi di sini tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikubur, tidak disolat, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin dan tidak disolatkan. Dia dihenting, dibuang kan, gitu kan. Iya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.